وسلم تسليما كثيرا وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى يأتي مثلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak ada kebatilan dari Al-Quran itu, tidak dari depan, tidak dari belakang. Dia diturunkan dari Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, lagi Maha Hamid, Maha Terpuji. Jadi matanya itu pendek, Zaki, wajah Zaki, matanya. Itu syarahnya. لا يأتيه الباطل ولا Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mendustakan mengingkari Al-Qur'an tatkala Al-Qur'an datang kepada mereka. Wa innahu lakitabun aziz, padahal Al-Qur'an sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab aziz. Yani mani'al janib. Yani Al-Qur'an yang mani', mani' itu kan maknanya dia kokoh ya, dia itu kebal. Ya, tak terkalahkan. Ya, dari segala sisi tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengubah Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an. La ya'tihil batil wala la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalf wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari Al-Qur'an dari depan maupun belakang. Laisa qablahu syai'un yukadzibuh. Tidak ada sebelumnya Al-Qur'an yang mendustakan Al-Qur'an dan tidak ada setelah yang Al-Qur'an yang mendustakannya. Tanzilum min hakimin hamid wa huwa Allah. Itu Allah Hakim, diturunkan Allah yang Maha Hakim, Maha Hamid, itu Allah Jalla wa'ala. Maka Al-Quran munazzalun ghairu makhlukin. Al-Quran diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Kemudian masih di matan halaman 114. Wa qawluhu qul wala in ijtama'at al-insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengumpul ya, untuk mereka, agar mereka bisa mendatangkan yang semisal dengan Quran, la ya'tu nabi mithli, mereka tidak akan mampu menghadirkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya untuk memalsukan atau membuat yang semisal dengan Quran. Ah, Zaki lagi. Takallama al-a'da'u fa'il a'da'u kufratu kaif wazan fa'ala, itu wazan fa'il. Kafara fajara kafaratu wal kafaratu. Qalu inna hadha al-qur'ana asatirul awwalina iktatabaha, yakni akhbarul umami al-madiyati katabaha Muhammadun وصار يقرأها عليكم ما أنزل ما نزل عليه شيء من الكتاب إنما هي أساطير والأكاذيب السابقة يسمونها أساطير يسمونها أساطير. وبعضهم قال هذا القرآن شعر وبعضهم شعر وبعضهم قال إنه سحر قال وقالوا Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, lama anzal Allah Ta'ala Al-Quran, tatkala Allah menurunkan Al-Quran, takallama al-a'da'u wal-kafar, maka para musuh-musuh dan orang kafir mereka mengatakan, ya, qalu inna hadzal Quran asatirul awwalin. Kata mereka, Al-Quran ini cuma dongeng belaka, kisah dongeng aja. Iktatabaha, yang diminta oleh Muhammad untuk dituliskan, iktatabah, diminta untuk dituliskan. Yani akhbarul umami as-sabiqah, yaitu tentang berita-berita umat-umat sebelumnya. Kan di Al-Qur'an menampilkan kisah Nabi Musa, kisah Isa, kisah Hud, kisah Lut, Saleh dan seterusnya. Ibrahim. Katabaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara ya. Walau kata mereka katabaha maksudnya iktatabaha. Walau mereka tahu Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Artinya kata mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar dituliskan, dipesan gitu, di booking. Taib. Wa sara yaqra'uha alaikum. Akhirnya dia membacakan Quran tersebut pada kalian. Padahal Allah tidak sedikit pun Allah tidak menurunkan Al-Qur'an. Ya, innamahiya asatiru. Itu cuma dongeng, ya, akadzibu, kedustaan asabiqah yang terdahulu. Ya, yang dia namak, ya mereka lihat menamakannya sebagai asatir. Asatir, dongeng. Ba'duhum yaqul, mereka sebagian mereka mengatakan Qur'an adalah syi'run, syair. Sebagian lagi mengatakan sihrun, itu sihir. Qalu wa qalu, mereka menyatakan ini dan itu seterusnya. Behar, behar, baca behar. Ini kok jauh-jauh amat ketanannya apa? Emang mau tahlilan apa? Jauh-jauh amat sini ketan ini. Pak Eko, maju Pak Eko. Bowo, antum. Aduh, majuan, majuan. Sini Zaki, majuan Zaki. Dimas, majuan. SUD, ngapain antum di situ? Raymond, M. Mustafa. Niko, Niko, sini Niko, ngapain maju-maju? Sini, maju. Nah, oh jauh-jauh, kira-kira mau tahlilan ini. Sekalian di tembok sana. Kasih asbak satu-satu. Kira-kira mau tahlilan, aduh, Masya Allah. Ah, behar, baca behar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbul Ta'ala. Baba'ahum qala. Lau syi'tu la'anzaltu mitla ma'anzalallahu. Lau syi'tu. Oh ya, waqala ba'dhum law syi'tum la anzaltum mislu. Oh, Masya Allah. Ya, terus. Waqalu innal Qur'ana laisa min indillahi. Al-muhimmu anahu Muhammadin wa wasafuhu bihadhihi awsafi. Inna hadha illa, in hadha illa qawlul bashar. Qawlu Muhammadin. In hadha illa ifkun ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun. Faqad ja'u dhulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatum la 'alayhi bukratan wa asila. Mana Mas Panto? Saya mau nyorot. Hah? Alhamdulillah. Ya terus? Tahaddahumullahu jalla wa'ala faqala ma dumtum taquluna inna hadha al-Qur'ana min 'indi Muhammadin wa innahu min kalamil bashari wa Muhammadun basharun mithlukum wa hadha al-Qur'anu mukawwanun min hurufin wa min kalimatin wa min ayatin min lughatikum allati tatakhatabuna biha fama dumtum taquluna inna hadha al-Qur'ana min kalamil bashari wa antum basharun bal antum afsahul bashari fi waqtikum hatu mithla hadha al-Qur'an mithla hadha al-Qur'ani تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب. إيش دري منا دري؟ ها؟ Dari mana tadi bacanya? Behar. Ba'duhum qol. Sebagian mereka berkata, "Lau syi'tu la anzaltu mithlaha ma anzalallah." Ini sombongnya mereka ini. Kalau saya pengen, saya juga bisa menurunkan seperti yang Allah turunkan. Artinya kalau saya pengen, saya juga bisa bikin Quran kayak begitu. Wa qalu innal Quran laisa min indillah. Kata mereka, Quran itu bukan dari Allah. Al-muhim. Nah, di sini yang menjadi catatan penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka annahu mau dibilang itu adalah sihir kayak syair kayak ngarang-ngarang kayak pesanan kayak al-muhmin annahu min indi Muhammadin bahwasanya Quran itu berasal dari sisi Muhammad wa wasafuhu bihadhil awsaf dan mereka mensifati dengan sifat-sifat tadi Quran itu sihir syair dan karangan Muhammad asatirul awwalin dan seterusnya Ya, in hadza illa qaulul bashar, kata mereka. Tidaklah Quran ini, innya itu innafiyah ya. Innya adalah innafiyah. Innafiyah ta'mal amal apa? Laisa. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Quran ini melainkan dia ucapan manusia, lihat. Qaulu Muhammadin, ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadza illa ifkun, lihat sifat yang mereka sifati lagi Quran. Setelah mereka katakan Quran itu adalah ucapan manusia, kata mereka lagi, in hadza illa ifkun. Tidaklah Quran itu adalah kebohongan. Iqtarahu, iqtarahu yang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada-adakan, yang mereka yang dia bikin kedustaan. Wa anahu alaihi qaumun akharun, dan dia ditolong oleh kaum yang lain yang jago syair, jago nulis. Kata mereka, kalau ditanya siapa kaumnya, mereka pun juga enggak bisa. Di mana kaumnya? Di Mekah enggak ada. Di mana? Dan mereka tahu Rasulullah SAW seumur hidup selama 40 tahun hidup bersama mereka enggak pernah berpergian keluar kota Mekah. Sekalinya berpergian dahulu ketika kecil ikut pamannya Abu Thalib ke Syam. Masih kecil. Taibar kalau begitu. Faqad ja'u zulman ya wazura. Sungguh mereka telah mendatangkan kedzaliman yang besar, kedustaan yang besar. Wa qalu asatirul awwalin. Lihat lagi nih, mereka mengatakan Quran itu asatirul awwalin, dongeng kuno. Ya, lihat nih pensifatan mereka terhadap Quran. Iktatabaha, itu cuma diminta dipesan untuk ditulis. Fahiyya tumla, untuk ditulis alih untuk dia, untuk si Muhammad SAW. Bukratan wa asila, pagi petang. Setiap pagi dan petang minta ditulis. Tahaddahum Allah Jalla wa'ala, maka Allah menantang mereka. Faqala madum tum takulun, selamat, maka Allah berfirman, selamat kalian menyatakan, inna hadal Qur'an min indi Muhammadin, kalau Qur'an ini berasal dari Muhammad, wa innahu min kalamin bashar, Qur'an ini adalah ucapan manusia, wa Muhammadun basharun mislukum, padahal Muhammad adalah manusia biasa seperti kalian, wa hadal Qur'anu mukawwanun min hurufin, Qur'an ini tersusun, terdiri dari berbagai huruf, min kalimat, dari kalimat, wa min ayatin, dari berbagai ayat, min lughatikum, dari bahasa kalian sendiri. Allati tatakhatabuna biha, yang kalian berbicara dengan bahasa Arab. Famadumtum taqulun inna hadzal qur'ana min kalamil bashar, selama kalian menyatakan Quran ini adalah ucapan manusia, wa antum basharun, dan kalian sendiri manusia, bal antum afsahul bashari fi waqtikum, dan kalian adalah manusia yang pembicaranya paling fasih di waktu kalian. Di waktu dulu memang bahasa Arab mencapai puncak kejayaan. Maka orang yang terpandang ialah orang yang sangat lihai dalam bahasa Arab. Makanya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bapaknya Khalid bin Walid, beliau terpandang karena apa? Karena sangat jago dalam hal sastra. Maka para penyair itulah yang dapat menumpuk harta kekayaan, menjadi penyair-penyair buat orang kaya. Makanya mukjizatnya Nabi SAW Al-Quran, untuk mengalahkan kemampuan mereka. Sebagaimana Allah menurunkan mukjizat pada Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular, untuk mengalahkan kemampuan yang saat itu sedang pada puncak kejayaan mereka, itu apa? Tukang sihir. Merubah jadi ular tali. Kalau sekarang Quran, orang-orang Arab bahasanya hancur. Kalau dulu puncak kejayaan, makanya bahasa Arab jahiliyah sekalipun itu jadi masdar, rujukan bahasa Arab. Quran, Sunnah, Qabail Arab, Qadimah, bahasa Arab dulu, ya, syair-syair jahiliyah dan ucapan sahabat. Nah, ini jadi masdar. Bahkan setelah tabi'in sudah terjadi penggerusan bahasa Arab, mulai terjadi lahan, mulai terjadi kekeliruan. Ya, di masa Umar bin Khattab, di masa Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itulah, di masa Ali bin Abi Thalib mulai diberlakukan pelajaran gramatika bahasa Arab. Ya, pelajaran nahwu, pelajaran shorof. Apalagi sekarang. Allahu musta'an. Mana lagi berikutnya tadi? Hatu mitsla hadzal Qur'ani. Coba datangkan yang semisal Qur'an ini. Tahaddahumullahu bi ayyatu bi mitsli. Maka Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal Qur'an. Falam yastati'u, mereka enggak sanggup. Kullu in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, kata Allah. Katakanlah seandainya seluruh jin manusia berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Quran ini, la yatu nabi mithli walau kana ba'dhum li ba'din zahira, maka mereka tidak akan sanggup untuk membuat yang semisal dengan Quran walaupun mereka satu sama lain menjadi pembantu satu sama lain. Ini ya. Nah, terus panji-panji baca kan. Qala asy-syarih hafizahullah, hadhil ayatu nazalat ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fi Makkah qabla al-hijrati qabla an yakuna lahu syaukatun aw dawlatun aw quwwatun. ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور أم يقولون افتراه, قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وَدَعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اسْتَعِينُوا بِمَنْ تَشَاءُونَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَهَاتُوا عَشْرَ سُوَرٍ مِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. لَمْ يَسْتَطِيعُوا تَحَدَّهُمُ اللَّهُ بِأَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ كَسُورَةِ Inna a'tainaka al-kawthar aw idza ja'a nasrullahi wal fath. Tahaddahum an ya'tu bi suratin min mithli hadzal qur'an wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ista'inu biman syi'tum وهاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن لم يستطيعوا. وعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا, لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله, فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. فهذا القرآن آية عظيمة ومعجزة هي أعظم معجزات الرسول, وهو معجزة باقية على مر الدهور. والتحدي ما يزال قائما لكل أحد إلى أن تقوم الساعة, ما استطاع أحد ولن يستطيع. فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب بارك الله. هذه الآيات maka ayat ini nazala ala rusuli, ala rasuli, turun kepada Rasulullah SAW, wa huwa fi Makkah qabla al-hijrah. Ini ayat tantangan ini. Ketika Allah menantang musyrikin Quraisy, itu turun di Mekah, bukan di Madinah. Turunnya di Mekah, sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ayyakuna lahu syaukat, qabla ayyakuna lahu syaukatun. Bahkan sebelum Rasul memiliki kekuasaan, au daulatun, sebelum memiliki daulah, sebelum memiliki kuwatun, ma'ahada yatahaddahum. Namun walau demikian, Allah menantang mereka. Rasul, ya, Allah menantang mereka melalui lisan Rasulullah SAW. Hadat tahaddiyah, dengan penantangan ini. Walaupun Rasul masih terintimidasi, ya, dikucilkan, tapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka. Ma'asyiddati adawatihim lahu. Ya. Walaupun saat itu sangat keras permusuhan mereka terhadap beliau. Wa mastata'u, mereka tidak akan sanggup. Sum, ya, untuk membuat apa yang mereka klaim. Wah, kalau saya pengen bisa, saya pun juga bisa bikin seperti Quran yang diaku-aku oleh Muhammad SAW itu. Summa tahaddahum Allah. Kemudian Allah menantang mereka. Ayatu bi asri suwarin. Allah menantang mereka untuk mendatangkan, menghadirkan 10 surat aja. Allah berfirman, am yaquluna iftarah. Bahkan apa yang mereka makan, Ya, dia mereka mengatakan iftarahu. Iftarahu ni mimba bil hikayah. Fi mahalli nasbin maqul bil qaul. Mereka mengatakan iftarahu itu adalah Quran, itu adalah apa yang ia ada-adakan, yang ia perbuat, yang ia dustakan. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, fa'tu bi asri suwarin mislih. Katakanlah kepada mereka, coba hadirkan 10 surat yang seperti Quran. Muhtarayat yang dibuat-buat, ayo wad'u wad'u man istata'tum min dunih min dunillah, dan serulah siapa saja yang kalian sanggup selain Allah tadi. Ayo coba, mana 10 surat bikin. Ya, ista'inu biman tasya'un, maknanya coba minta tolong kepada siapa saja yang kalian inginkan, minal jin wal ins, kepada manusia jin sekalipun. Hatu asra suwarin mithli, ya, misalnya hadal Quran. Coba berikan 10 surat aja yang semisal Quran ini. Lam yastati'u, mereka enggak sanggup. Tahaddahullah bi ayatu bi suratin wahidatin. Ketika 10 surat enggak sanggup, maka Allah menantang mereka untuk membuat satu surat aja yang semisal dengan Quran. Bal bi aqsa bi aqsari suratin, bahkan dengan surat yang paling ringkas, paling pendek. Semisal surat-surat inna atau inakal kautha idza jaa nasrullahi wal fath, enggak sanggup. Tahdahum ayatu bi suratin min misli hadzal Quran. Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat aja, ya, semisal Quran ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, abdina itu Rasulullah SAW. Seandainya kalian meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, Al-Quran yang telah diturunkan pada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, ayo coba berikan satu surat aja yang semisalnya. Wad'u syuhadakum min dunillah, ayo serulah, ya, para saksi kalian, artinya penolong-penolong kalian selain Allah itu, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ista'inu biman syi'tum, maknanya minta tolonglah kepada siapa saja yang kalian inginkan. Hatu min syuhada, hatu wa man yashhad, man yashhadu anna hadhihi surah allati ji'tum biha misal Quran. Coba berikanlah, coba berikan kepada siapa saja yang kalian minta tolong, minta persaksikan, ya, dengan surat ini yang Allah yang datang kepada kalian semisal Quran ini. Ayo, mana lam yastati'u, mereka enggak sanggup. Wa inda dzalika, maka ketika itu, tabayyana wa sabata, maka jelaslah, ya, maka semakin nampaklah, maka semakin terbuktilah, annal qur'ana kalamullah, bahwasanya Quran adalah kalamullah jalla wa ala. Li'annahu law kana min kalamil bashar lastata'u ayyatu bimitslih, seandainya kalau Quran itu adalah kalam manusia, maka mereka pasti akan membuat yang semisal. Ya, kalau kalam manusia bisa dibuat dengan yang semisal. Padahal ala annahu laisa min kalamihi min kalamil bashar, maka ini menunjukkan bahwasanya Quran bukan ucapan manusia. Wa inna ma huwa min kalamil khaliq, dan sesungguhnya Quran inilah kalam Allah sang pencipta jalla wa ala. Fa hadzal Quran ayatun adzimatun mu'jizatun, maka Quran inilah ayat yang agung, mu'jizat. Wa hiya a'zamu mu'jizatir rasul, bahkan adalah mukjizat yang paling agung kepada Rasulullah SAW. Banyak mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul itu banyak. Ya, mendoakan sahabat yang sakit tiba-tiba sembuh. Ya, dan seterusnya. Wa huwa mukjizatun baqiyatun ala marri duhur. Mukjizat Quran ini mukjizat yang tetap eksis, tetap dalam keadaannya demikian, ya, sepanjang masa sekaligus. Duhur jamak dari apa? Dahar. Ya. Ya. Wattahadi maya wattahadi, dan tantangan Quran tadi, mayazalu, itu terus senantiasa qaiman, terus tetap ada. Di kulli ahadin, bagi siapa saja, an antakum ila antakum saatu, sampai hari kiamat kelak. Mastata'a ahadun, dan tidak ada seorang pun yang sanggup. Walan yastati'a, dan tidak akan sanggup. Fa'tu bi suratin min mithlih, coba berikanlah satu surat yang semisal Quran aja. Wad'u syuhada'akum, coba minta tolong kepada penolong kalian, min dunillah, yang selain Allah itu, in kuntum shadiqin, jika kalian jujur benar. Ya, Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, jika kalian tidak sanggup dan kalian tidak akan sanggup. Nah. Baik. Berikutnya. Baca sini. Siapa? Si ini. Fikri, Fikri. Baca Fikri. Yang menantang siapa itu? Quran. Yatahaddal alama. Yatahaddal alama wal basyara kullahum. Al jinna wal al jinna. Al jinna. Ini tabi itu pasti. Terus an yaqtu bi misli aksari suratin min suwaril Qur'ani. Fa hadha burhanun wadihun ala anna hadha Qur'ana tanzilun min hakimin hamidin. Wa annahu kalamullahi jalla wa ala. Di anna ahadan la yastati'u an yaktia bimisli kalamillahi jalla wa ala. Nah, itu lihat di putnot berikutnya. Lan nusumina bihadal Qur'an. Terus lanjut. Hada. Hada min babil inadi wa Mana Fikri? Min jumlah. Hada min jumlati maqolatihim. Fahum qalu lan nu'mina bi hadzal qur'ani wa la billadzi baina yadayhi hadza min babil inadi wa liyad billahi wal mukabarati. Kemudian kata Syekh lagi, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza ikhbarun 'anil mustaqbal, maka inilah kabar dari peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Ila an taquma sa'atu, sampai hari kiamat nanti. Wa tahaddin qa'imun, bahwasanya tantangan bagi orang yang mengaku-ngaku bisa membuat Quran, ayo datangkan semisal Quran. Tantangan tersebut qa'imun, tetap berlaku. Wala taf'alu fattaqun nar, dan kalian tidak akan sanggup untuk membuat yang semisal Quran. Maka kalau begitu takutlah kepada neraka, allati waquduha an-nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, ya, yang dipersiapkan bagi orang kafir. Maka Quran qa'imun yatahaddal alama wal basyara wal qulahum. Maka Quran tetap berlaku, tetap menantang alam semesta ini, manusia semuanya, jinnya, manusianya, ala ayatu bimithli aqsari suratin min suwari Quran, agar mereka bisa mendatangkan surat yang paling ringkas saja di Quran. Fahada burhanun wadihun, maka inilah keterangan bukti yang jelas, ala anna hadal Qur'ana tanzirun min hakimin amin, bahwasanya Quran ini diturunkan dari Allah yang maha hakim, maha bijaksana, maha hamid, maha terpuji. Wa annahu kalamullah, bahwasanya Quran adalah kalamullah jalla wa ala, la li anna ahadan la yastati'u ayatiya bimithli kalamillah, karena seorang pun tidak akan sanggup untuk membuat yang semisal kalamullah jalla wa ala. Kemudian di matan Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan, beliau membawakan ayat, lan nu'minu bihadzal Quran, kami tidak akan beriman kepada Quran ini. Nah, hadza min jumlati maqalatihim, ini di antara sejumlah perkataan mereka. Fahum qalu, mereka menyatakan, lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi, kami tidak akan beriman pada Qur'an ini dan apa saja yang ada dari dia. Hadza min babil inadi, ini adalah di antara penantangan mereka, waliyadzu billah wal muqadarah, dan kesombongan mereka. Ya, lihat kemudian. Allah berfirman, dibawakan ayatnya sini oleh Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, sa'uslihi saqar, maka aku akan masukkan dia ke neraka saqar. Mana? Iya, benar. Iya, ini saqar. Apa? Oh iya, di matan sebelumnya ya. Wa qala ba'dhum, kata Ibnu Qudamah, in hadza illa qaulul bashar. Ya, kemudian Ibnu Qudamah membawakan ayat. Ya, tidaklah ini ucapannya Al-Khalid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Quran ini kecuali ucapan manusia saja. Faqala subhanahu, maka Allah membalas, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke neraka saqar. Ke neraka saqar. Coba baca nih, Uzi, Uzi, baca Uzi. Qala syarihu hafizallahu ta'ala, qala ba'duhum huwal walid ibn al-mughirata. Ibn al-mughirati. Huwal walid ibn ibn al-mughirati al-makhzumi. Man ashadda min. Oh, min ashadda. Dia mudhaf fi husumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Baik. Qala inna hadha illa qaulul bashari. Qala Allah jalla wa ala mutawa'idan hal itu ya Rabbana. Mutawa'idan lahu sa'uslihi saqar wa hiya jahannam wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadab. Li'annahu qala hadhihi al-maqalatu maqalata amakun bil-qawl al-mansub wa huwa ya'lamu anna hadha al-Qur'ana laysa min kalamil bashari wa annahu min kalamillahi wa huwa qadih tarafa bi anna hadha al-Qur'ana la yumkinu an yakuna min kalamil bashari lakin lamma ra'a taghayyara qawmuhu taghayyara fi'il roha fi'il, gimana itu? Isim dong itu, masdar. Taghayyaru ya taghayyaru. Apa masdarnya? Taghayyuran. Nah, berarti lamma ra'a taghayyura. Lamma ra'a taghayyura qaumihi alaihi wa inkarahum alaihi fa innahu tadhahara amamuhum amamahum faqala inna hadha in hadha illa qaulul bashari. Qala Allah ta'ala fihi innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yukthar ya'ni al-Qur'an. Yakni Al-Qur'ana. Yakni Al-Qur'an. Isim setelah yakni itu mansub karena yakni fil mudhari mutaaddi, ya. Baik, terus in hadza illa qaulul bashari. Nah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, qala ba'duhum, sebagian mereka berkata yaitu Walid bin Al-Mughirah. Pokoknya namanya ibn itu tabi' ke isimnya. Nah, isim setelah ibn berarti ibn setelah ibn binti berarti apa? Mudhafun ilaih. Gitu. Gampang ya. Al-Makhzumi. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya, min asyaddi khusumi Rasulullah SAW fi Makkah. Yang dia adalah termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW di Makkah. Ya. Sebelum dia berkata in hadza ila qaul bashar, dia itu nguping dulu. Rasulullah SAW salat malam bacain surah Al-Fusilat. Dia nguping. Ya, ketika dia nguping, ya, ada orang kafir musyrikin juga nguping, janjian. Loh, ngapain kamu di sini? Kamu juga ngapain? Kamu dengerin Muhammad ya? Oh, enggak pula. Malam besoknya, ya, keduanya penasaran. Yang si musyrik tadi penasaran, Al-Walid bin Mughirah juga penasaran. Datang lagi lah. Datang lagi. Loh, kamu ngapain lagi? Wah. Karena udah keasikan dengerin Rasulullah SAW membacakan ayat. Ya, datang lagi. Wah. Akhirnya kamu kok datang lagi? Wah, malam ketiga begitu terus. Akhirnya dia menyatakan, ini Al-Walid bin Mughirah, saya orang yang paling tahu tentang syair. Orang-orang mengatakan ucapan dia syair, ini bukan syair demi Allah, kata dia. Nah, saya tahu ini bukan sihir. Kalau sihir enggak seperti ini, enggak ada sihir seperti ini. Kata temannya, jadi kamu sudah beriman ya? Jadi kamu disebarin ke orang. Oi, Walid bin Mughirah sudah membenarkan Muhammad. Wah, udah mulai orang-orang berkumpul di rumahnya. Walid bin Mughirah, kamu mengatakan itu Quran yang diucapkan Muhammad adalah kalamullah. Wah, bingung dia. Akhirnya karena enggak enak sama kaumnya, dia mengatakan, Dia memikirkan dulu, ini Allah sebutin innahu faqara wa qaddar, dia berpikir dan dia memutuskan. Fakutila kaifa qaddar, maka celaka apa yang dia putuskan. Thumma kutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia bagaimana apa yang diputuskan. Thumma nadhar, kemudian dia memandang, berpikir. Thumma abasa wa basar, kemudian dia berbuka mata. Dan dia apa namanya? Menggerutu. Thumma adbara wastakbar, kemudian adbara. Adbara itu maknanya a'rada, dia berpaling. Dan menyombongkan diri. Faqala hada, faqala in hada illa sihrun sihru yu'sar. Dia berkata, tidaklah Quran ini kecuali sihir yang dipelajari. In hada illa qawlul basar. Nah, ini celaka langsung si Walid bin Mughirah. Nah, ya, mana lagi tadi? Ini kisahnya sedikit tadi ya. Bisa dibaca di buku-buku sirah. Ya, qala in hada illa qawlul basar. Tidaklah Quran ini kecuali ucapan manusia aja. Qala Allah jalla wa ala mutawa'idan lah. Mutawa'idan itu hal. Allah berfirman dalam rangka mengancam dia. Tawa'ada ya tawa'adu, mutawa'idan. Sa'uslihi saqar. Saya akan memasukkannya ke neraka saqar. Wahia jahannamu, yaitu jahannam. Wa ma adra ma saqar, apakah kalian tahu apa itu saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak meninggalkan sedikit pun, terus disiksa dan tidak membiarkan. Ya, lianna qala hadhihi al-maqalata. Perhatikan kalau isim yang tertak setelah qaul, qala yaqulu, ya. Selama dia isimnya itu bukan jumlah, ya, maka dia fi mali nasbin maqul bil qaul. Maka dia maqul bil qaul. Ada ulama yang menyatakan dia maf'ul bih. Teman yang lebih tepat ialah dikatakan oleh para ulama nahwu yang lainnya adalah maqul bil qaul. Apa dia mansub? Mansub. Nah, kalau datang dalam bentuk jumlah, misalkan qala Fauzi, innani sa'tazawwaj. Misalkan begitu, ngayal aja dulu. Misalkan Fauzi berkata, saya akan menikah. Nah, innani sa'tazawwaj. Nah, ini nanti jumlahnya ini fi mahli nasbin. Sebagai apa? Makul bil qaul. Tapi kalau langsung isim, ya, enggak usah fi mahali nasbin, langsung aja mansub makul bil qaul. Ya. Ya, kemarin Panji udah belajar itu kapan nih nampak apa enggak. Kemarin enggak masuk antum, ke mana antum? Khitbah ba khutbah. Oh. Masyaallah. Mana tadi? Hah? Mana tadi ya? Liannahu qala, karena dia mengucapkan ucapan ini wahua, ya, wahua, wawunya wahu apa itu? Wawunya wahu apa? Wahu haliyah santu. Wahua ya'lamu dalam keadaan dia mengetahui anna hadzal qur'ana laisa min kalamil bashar. Bahwasanya Quran ini bukan ucapan manusia. Dia udah tahu gitu. Nah, jadi kalau enggak enak ya, terus berbuat kekufuran itu bukan uzur. Anda nanti dikasih syubhat. Enggak enak karena dunia terus kufur ya. Enggak ada uzur, bukan uzur. Ya. Enggak enakan begitu. Abu Thalib itu orangnya enggak enakan. Ya enggak? Ditalkin sama Rasulullah. Ya la ilaha illallah. Ditalkin juga sama Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu dekat suka nih sama agama bapakmu. Enggak enak dia. Udah enggak enak lah, udah lah. Mati di atas bab agama kaumnya lah. Enggak enakan. Padahal bentar lagi mati, masih aja gak enakan. Makanya orang yang gak enakan itu gak punya prinsip. Gak enakan, takut ditahdir. Gak enakan. Kacau orang kayak begitu. Hah? Agama rusak sama orang yang gak enakan kayak begitu. Lihat Khalid bin Mughirah ini. Ya, contohnya, contoh buruknya. Wa annahu min kalamillah. Dia tahu ini adalah ucapan Allah. Wa huwa qad i'tarafa, dia pun mengakui bi anna hadzal qur'ana la yumkinu an yakuna min kalamil bashari. Bahwasanya dia pun mengakui Quran ini tidak mungkin berasal dari ucapan manusia. Lakin lamma ra'a taghayyura qaumih 'alaihi, namun tatkala dia melihat perubahan sikap kaumnya kepada dia, wa inkarahum 'alaihi, pengingkaran kaumnya terhadapnya, fa innahu tadhahara amamahum, maka dia menampakkan di depan mereka kaumnya. Faqala in hadza illa qaulul bashar. Ah. Ikut-ikutan nahdir Rasulullah. Daripada ditahdir, saya tahdir duluan. Tahdir amatir ini. Tidaklah Al-Quran itu kecuali ucapan manusia. Qala Allah Ta'ala fihi, maka Allah berfirman tentang hal ini. Ya, tadi ini ayat yang sudah saya bacakan. Innahu faqqar wa qaddar. Ini ketika orang-orang berkerumun di rumah dia, menunggu sikapnya. Mauqif antum gimana? Gitu kan. Diimtihan dia, diuji. Mauqif antum gimana? Kan biasa kayak begitu. Makanya kata Barbahari di Syarah Sunnah, mengimtihan orang-orang kayak gini bid'ah. Mengimtihan orang-orang kayak gini adalah bid'ah. Kecuali ujian soal ya, ujian pelajaran itu tidak apa-apa. Tapi kayak gitu-gitu nanyain sikap antum gimana? Antum tahdir dia enggak? Kalau antum tahdir dia, antum bersama anak. Kalau antum enggak tahdir dia, antum musuhan. Ini manhaj George Bush. With us or again us. Sama kami atau musuh kami. Ini manhaj George Bush. Madhab orang kafir, madhabnya musyrikin. Musyrikin yang mengimtihan siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang mengimtihan Abu Talib. Si Abu Jahal itu madhabnya Abu Jahal. Jodhbus ngambil dari si, ya mungkin ya, walaupun gak ngambil, tapi sering pakai gitu. Nah, madhab Jodhbus, madhab setan kayak begini, diterapin sama orang-orang pengajian. Ini madhab setan ini. Nah, atau kalau gak ini, terbus kemana? Itu madhab iblis. Bukan madhab Islam, boros-boros, sunnah. Bukan Islam, bukan madhab Islam. Itu madhab setan, madhab iblis. Nah, madhabnya musyrikin, madhabnya jodbus, wah, madhab jelek semua dah. Nah, kalau enggak sama dia, mau kita. Nah, kayak begitu. Allah musta'an. Kita berlindung dari orang-orang yang bermadhab setan. Nah, sementara ini sudah mau zuhur, lanjut sampai sini ya. Berarti di matan mana ini? Hah? Matan berikutnya, famana fallahu anhu annahu syi'run wa asbathahu qur'anan wa lam yabki syubhatan alladhi dubbin fil qur'an. Wa huwa mal hadzal kitab al arabi, dan seterusnya pada zuhur insyaallah di halaman 116. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.